فاستكسوا syuhi mufsidun. Semuanya dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang. Memang kita dilahirkan dalam keadaan tidak pakai apa. Siapa yang memberikan pakaian? Allah. Siapa yang menumbuhkan pakaian kita? Allah. Siapa yang menunjukkan kepada manusia supaya berpakaian dan menutupi aurat? Allah. Memintalah kepada Allah pakaian. Kullukum jari'un illa man at'amtu fastat'umuni at'imku. Semuanya, kata Allah, wahai hamba-Ku dalam keadaan lapar. Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang memberikan makan? Siapa yang memudahkan kita berjalan di muka bumi untuk mencari nafkah dan rezeki? Semuanya Allah. Satu cerita, satu guru tidak pernah merasa lelah, miliaran tidak pernah merasa apapun hanya ibadah sibuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj, Rasulullah bersabda, "Qutatis sama wa huqqa laha an ta'id laysa biha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun salim wa malakun dhabit wa malakun qa'im yusabbihu Allah wa yahmadu Allah wa yuhallilu Allah wa yukabbiru Allah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj, tidak ada satu posisi tempat cukup untuk menaruh kaki. Coba bayangkan, tidak ada di langit satu tempat cukup untuk menaruh kaki, pasti kanan kirinya ada malaikat. Kanan kirinya ada malaikat. Sampai kata Rasulullah, "Umtatis sama, hampir langit mau jatuh. Hampir langit mau jatuh karena ribuan miliaran malaikat yang isi di langit." Kata Rasulullah, "Saya berjalan waktu Isra Mi'raj, mau naruh kaki saya kesulitan. Saking banyak malaikat. Semuanya bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, memuji Allah, beribadah kepada Allah. La ya'sunallaha ma amara." Tidak pernah mereka sama sekali berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa yaf'aluna ma yu'maru." Senantiasa mereka menjalankan perintah Allah. Begitu mulia malaikat yang tugasnya tawaf di Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh, tempat sandaran Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah melihat malaikat bertawaf, tapi yang sudah tawaf pertama menunggu gilirannya supaya boleh tawaf lagi. Kata Rasulullah, sampai hari kiamat tidak boleh tawaf lagi karena masih malaikat antri. Malaikat giliran, itulah kekuasaan Allah. Terbayang saat kita terbang dari negara ke negara lain, apalagi orang yang terbiasa ke Inggris atau ke Amerika, coba jaraknya seberapa pun jamnya, kalau kita nampak dari pesawat ke bawah, boleh lebih lama pesawat itu di atas air laut lebih daripada muka bumi, lebih dari darat. Kalau kita nampak melihat sepanjang 5 jam, 6 jam, boleh 7 jam, di bawah kita laut saja. Mana manusia? Bersama boleh 7 jam, tapi tidak ada manusia. Biar kita tahu itulah kekuasaan Allah. Itulah kerajaan Allah. Semuanya makhluk kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak punya apa-apa. Tapi yang ada di alam laut, semuanya bertasbih, bertahdid, bertahdid, bertakbir, lillah ta'ala. Malaikat Jibril alaihi salam minta sama Allah untuk boleh terbang di dalam surga, mau lihat seberapa luas surga. Kata Allah, silakan. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbang malaikat Jibril. Yang dikenal malaikat Jibril seorang malaikat yang memiliki kekuatan luar biasa. begitu terbang sampai 500 tahun belum sampai. Mintanya oleh Nabi, ya Allah, tolong kasih aku kekuatan supaya boleh terbang lagi. Terbang lagi malaikat Jibril. 500 tahun belum nyampe. Ya Allah, kasih aku kekuatan lagi supaya boleh terbang lagi. Diberikan kekuatan yang dia terbang lagi 500 tahun belum nyampe juga. Sampai malaikat ini merasa lelah dan capek. Ya Allah, saya sudah 1500 tahun terbang tapi belum sampai ke ujung surga. Kata Allah, wahai malaikat Jibril, kamu terbang selama 1500 dalam kawasan satu orang dari ahli surga. Satu orang, bukan miliaran. Satu orang saja itu panjang kekuasaannya di dalam surga Allah. Apalagi miliaran manusia. Subhanallah. Itulah Allah. Apa yang kita punya? Apa yang kita miliki? Di mana pun kita berada, masih kita angkat tangan kepada Allah. Yang kaya angkat tangan, yang miskin angkat tangan, yang raja angkat tangan, yang biasa angkat tangan, yang alim angkat tangan, yang bodoh angkat tangan, yang cerdas angkat tangan. Di mana kita berada, selalu memohon angkat tangan. Dan kita merasa sehat, sakit, apapun jabatan kita, apapun kekayaan kita, apapun kekuasaan kita, dan dimanapun kita berada, selalu perlu sama Allah, tidak pernah boleh melepaskan diri daripada kekuasaan Allah SWT. Dan kita merasa, ya, kita tidak punya apa. Tidak punya apa. Semuanya Allah. Bahagia seorang yang mampu mengosongkan kalbunya hanya diisi Allah. Tidak boleh ada sesuatu yang masuk dalam kalbu kita selain Allah. Karena kalbu ini milik Allah. Jangan macam-macam. Jangan main-main. Coba bayangkan. Kalau ada seorang suami berkata sama istri, sungguh saya mencintai dari dalam hati 99,99,99,99. Tapi ada 0,0,0,0,01, ada satu yang segitu jauhnya, satu selain kamu. Kira-kira mau istri terima? 99,99 buat istri, tapi kita berkata 0,01, ada satu orang lagi. Gimana? Istri ikhlas tidak? Malah mau ceraikan saya gara-gara satu itu. Padahal dia sudah hampir menguasai kalbu kita. 99,99 belum puas. Dia tadi dan tuntut kita hanya 0,1. Dia minta siapa tuh? Tentu. Dari mana teman-teman? Di mana dia? Kamu milih saya atau dia? kemudian 99 tidak 100%. Kalau tidak, ceraikan saja. Karena dia merasa kalbu ini punya dia, tidak boleh suami mencintai selain dia. Mana boleh dia ikhlaskan? Ini dalam hal manusia tidak boleh. Jamaah sekalian, kalbu ini milik Allah. Kalau Allah melihat kalbu kita ada yang terisi selain dia, akan Allah murka sama kita. Inna Allah la yaqbu ila suwarikum wa la ajsamikum. Allah tidak nampak pakaiannya, turunannya apapun, dari manapun, namanya, jabatannya, kekayaannya, Allah tidak melihat. Allah tidak peduli. Tapi Allah lihat luar. Kalbu dan amal. Kalbu itu tampaknya yang dilihat oleh Allah. Kita selalu bersihkan muka, rapikan baju, karena kita tahu muka dan baju tampak yang dilihat oleh manusia. Kita malu kalau muka itu ditampak ada kotoran. Kita mana kalau dilihat baju kita tidak rapi? Nanti kata manusia apa? Oh, ini orang kotor. Ini orang bajunya tidak bagus. Oleh karena itu kita jaga pandangan manusia. Kita hargai pandangan manusia supaya nampak muka kita bersih dan pakaian kita rapi. Kenapa tidak menghargai pandangan Allah? Allah tidak lihat muka. Allah tidak peduli muka kita bersih atau tidak. Allah tidak melihat kulit kita putih atau hitam. Allah tidak melihat keturunan kita asal dari mana. Allah tidak melihat pakaian kita apakah mewah atau miskin. Tapi Allah melihat kalbu, kalbu, kalbu. Jangan sampai di kalbu kita ada Allah plus dunia, akan Allah murka. Jangan dilihat oleh Allah kalbu kita isi cinta Allah sebagian sedikit isi cinta harta. Jangan sampai Allah melihat isi kalbu kita cinta Allah plus cinta istri dan anak. Boleh kita cinta dan suka sesuatu, tapi bukan tersimpan dalam hati. Tidak boleh masuk ke hati. Ini kawasan Allah. Jadi kalau kita cinta, terlihat bukti kita cinta Allah apa? Kalau ada permintaan istri maupun anak yang melanggar aturan Allah, kita buat istri anak, tapi tidak boleh melanggar aturan Allah. Itu bukti cinta Allah. Lalu kita lagi mencari nafkah dan rezeki, begitu kita bekerja semangat, datang tamu mau belanja dari kedai kita, kita mendengar azan, kita langsung sampaikan, maaf, tidak ada jual beli, saya mau salat. Ini namanya bukti cinta Allah. Jadi tidak perlu kita berkata-kata. Begitu ditawarkan untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah, tidak pakai otak dan tidak pakai fikiran, segala sesuatu yang kita punya memang milik Allah. Tapi kita sekarang coba. Semuanya bawa dompetnya. Ada dompet bawa? Kita bawa uang, dompetnya di rumah. Biasa kalau bersedekah, di dalam dompet kita ada uang 100, 50, 10, 5, sama 1. biasanya yang keluar mana? Hah? Istighfar. Allah kasih berlimpah ganda rezeki, kita pelit sama Allah. Berarti di kalbu kita ada dua, ada Allah dan cinta harta. Kita belum boleh macam Sayyidina Abu Bakar. Begitu Rasulullah mau berhijrah, dia siapin semua harta dia untuk jalan Allah. Karena dia tahu ini kan memang titipan dari Allah. Tapi cuma saat kita mau bersedekah berinfak, fikiran kita macam-macam. Takut miskin, masa depan, istri dan anak, rumah kita, kereta kita. Nanti kata orang apa? Kalau saya ikhlaskan semua harta, nanti dianggap gila dan stres. Nanti kata manusia apa? Tidak perlu, kata Allah. Inilah fikiran kita. Membuktikan kita bukan cinta Allah, tapi ada di samping Allah dunia. Kalau kita periksa, bagaimana bukti iman? Ada tiga tanda. Saya akhiri. Tiga tanda kita memang cinta Allah. Tiga tanda itu memang membuktikan kita dapat manisnya iman. Sempurna iman. Bukti besar. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kata Rasulullah SAW, tiga kalau kita boleh dapat, boleh kita miliki, akan dapat yang manisnya iman. Bagaimana boleh dapat manisnya iman? Sempurna iman, indahnya iman. Macam mana? Bila saatnya kita nikmati iman. Kenapa sampai sekarang padahal kita sudah dari lahir sampai sekarang? Di antara kita ya 20 tahun, di antara kita 30 tahun, di antara kita 40 tahun, malah ada di antara kita yang sudah lebih 60, 70 dan seterusnya. Apakah selama ini pernah menikmati namanya manisnya iman? Tahu batu? Tahu batu? Manis kan? Kita lagi puasa kita coba. Manisnya iman. Itu lebih jauh lezat daripada manisnya iman. Jadi kalau kita sudah mendapat manisnya iman, semua di dunia ini, apa yang kita hadapi manis. Cobaan manis. Ujian manis. Sakit manis. Susah manis. Sulit manis. Dimanapun berada, walaupun susah payah, selalu kita merasa manis. Karena bukan yang sekitar kita manis atau tidak, bukan yang sekitar kita susah atau tidak, tapi ini sudah manis. Dikit-dikit kita, tidak apa. Biarkan bagaimanapun, kalau ini sudah manis, semuanya tidak ada kurang. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dijadikan Allah dan Rasulnya yang dicintai atas segala sesuatu. Siap cinta Allah dan Rasulnya atas segala sesuatu? Siap? Hah? Jawabannya tidak jelas. Jawabannya itu masih mau berpikir. Jawabannya aja masih belum yakin. Siap cinta Allah dan Rasulnya atas segala sesuatu? Siap. Antum fikir berkata itu mudah ya? Siap, saya enak siap. Wallahi akan tanggung jawab di hadapan Allah terhadap kata siap. Siapkan jawaban. Bukan mudah. Kita dengan senang mengucapkan siap, tapi hidup kita membuktikan belum siap. Yang kita hadapi sehari-hari belum siap. Nikmati jamaah sekalian, kita memiliki Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Raja, yang Maha Segala-galanya, Allah. Jadi kalau kita bangun tidur sampai tidur lagi, di antaranya kita selalu bersama Allah. Itulah yang kita rasakan. Kita hamba Allah. Kita hamba Allah. Tidak boleh lepaskan diri. Jadikan Allah dan Rasulnya sesuatu yang kita cintai atas segala sesuatu yang lain. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seorang kawan, sahabat, saudara karena Allah. Bukan karena harap kemaslahatan atau takut terhadap sesuatu. Cinta istri karena Allah. Kalau dia tidak taat terhadap Allah, berarti kita tidak boleh cinta. Kita cinta anak karena Allah. Begitu dia melanggar aturan Allah, kita tidak boleh cinta dia. Itu maksudnya mencintai saudaranya atau kawannya atau keluarganya karena Allah. Mencintai pemimpin kita, mencintai raja kita, sultan kita, semata-mata karena Allah. Bukan harap kekayaannya, bukan harap kekuasaannya, atau takut, semata-mata karena Allah. Karena tidak boleh memberikan manfaat atau mengkena mudarat kecuali dalam izin Allah. Jadi kita hidup dalam memiliki kekayaan yang agung adalah Allah. Tidak merasa dalam hati kita, dalam jiwa kita, maupun dalam pikiran kita, kita terikat sama manusia. Tidak ada. Kita tidak terikat sama manusia, terikat sama Allah. Gantungkan kalung kita sama Allah. Tawakkal tu'ala ala Allah. Dan khususnya hal itu sangat sulit. Coba, kalau kita sama orang kaya, bagaimana perasaan kita sama orang miskin? Apakah martabat cinta orang kaya sama orang miskin sama atau beda? Bisa. Karena orang miskin, mana orang cinta sama orang miskin? Dia tidak dapat berikan apa-apa. Dia mati hidup miskin. Apa yang membuat kita sayang sama dia? Kalau orang saleh membuat sayang sama orang miskin, kalau dia orang saleh, kesalehannya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli bi hubbi manal as-syafa'ah." Aku mencintai orang saleh walaupun saya bukan orang saleh. Imam Syafi'i berkata itu, aku cinta orang saleh walaupun saya tidak terhitung orang saleh. Karena Imam Syafi'i tidak terhitung, Imam Syafi'i tidak terhitung sebagai orang saleh. Kita apa? Berarti kita kafir semua. Kita, kalau Imam Syafi'i bukan orang saleh, kita apa? Aku mencintai orang saleh walaupun saya tidak terhitung sebagai orang saleh. Moga-moga dalam cinta saya sama orang saleh, Allah berikan syafaatnya mereka. Ini harapan Imam Syafi'i. Ya Allah, aku cinta orang saleh walaupun saya belum jadi orang saleh. Mudah-mudahan dalam cintaan saya terhadap orang saleh boleh mendapatkan syafaat mereka hari kiamat. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi wajib bagi kita mencintai orang saleh. Selalu bergaul dan berkelompok sama orang saleh. Walaupun kita punya kekurangan, punya kelemahan, karena kita selalu bersama orang saleh, Allah berkati kita. Allah mudahkan, itu dikuatkan, orang saleh kuatkan. Oleh karena itu saya senang datang ke Brunei, karena masya Allah di isi Brunei ini banyak orang saleh. Jadi saya datang berharap kesalehan jamaah saya. Mohon maaf saya bukan orang saleh, tapi saya datang mengambil berkat orang saleh. Karena saya yakin macam di negara Brunei Darussalam yang setiap tahun mengadakan maulid secara rutin, ramai-ramai tarawihnya, zikirnya, tasbihnya, tahlilnya, dan saya yakin di antara anda sekalian yang sudah salat malam, yang sudah bertasbih dan istighfar malam hari, ini yang membuat saya boleh istiqamah dan bukan ada kemaslahatan dulu. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, dari waktu pertama kali saya datang, karena saya mendapatkan info ini Brunei kaya raya, ini negara Brunei yang paling mewah, yang terkaya sedunia Sultan Brunei. Itu info yang masuk kotak saya. Begitu Allah kasih kemudahan pertama kali, saya berdoa, ya Allah, kalau di hati saya ada urusan dunia dan harapan dunia dari keluarga Brunei, ya Allah jangan lagi ke Brunei. Alhamdulillah sudah 20 kali. Dan insya Allah sampai mati, lillahi ta'ala, hidup dan mati lillah. Tidak ada sedikit pun maslahat dunia sama jamaah sekalian. Ada seorang, saya tidak perlu sebut nama, dia bertanya sama saya, apa yang saya boleh bantu kepada saya? Saya bilang, bantu memang boleh bantu, terus mau bantu apa? Apa perlu saya boleh? Apapun dan berapapun saya siap. Rumah boleh, kereta boleh, harta boleh, apapun tiga yang minta. Saya bilang saya minta satu, bebas neraka masuk surga, boleh enggak? Oh, macam mana? Ada kamu tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya surga neraka, berarti kamu tidak punya apa-apa. Terima kasih. Kalau dunia saya tidak perlu dunia kamu, tapi yang saya perlu adalah anda boleh selamat di dunia. Itu demi Allah jemaah sekalian yang membuat saya cinta Brunei. Demi Allah dan Rasulnya, supaya anda sekalian diselamatkan oleh Allah. Dunia akhirat dimakmurkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada bunga. Subhanallah, saya dapat pengalaman kalau kita bersahabat sama seorang, karena dunia tidak putus, tidak boleh lama. Itu pengalaman saya. Kalau kita sahabat sama seorang, karena dunia tidak boleh lama dan putus. Pasti ada satu saat terputus. Malah jadi boleh menjadi permusuhan kalau kita sama-sama karena dunia. Tapi kalau sama-sama karena Allah, Allah kekalkan di dunia dan di akhirat masih boleh kita bersahabat. Itu yang saya mohon dijaga. Yang terakhir, yang ketiga, wa an yakraha an ya'udha fil kufri ba'da idkan qadarullah kama an yakraha an yukhdafa fil nar. Dia sangat takut kembali pada kufur, sangat takut kembali pada dosa, sangat takut kembali pada maksiat, sangat takut kembali pada malas, sangat takut kembali pada kebiasaan, apalagi kita di bulan Ramadan. Jangan selepas Ramadan kita balik biasa-biasa. Sebagaimana rutin puasa, nanti teruskan. Rutin salat malam, teruskan. Apapun kebiasaan kita, agar kita membuktikan kita sangat takut kembali pada cinta dunia. Sangat takut kembali pada malas. Sangat takut kembali hawa nafsu. Sangat takut kembali pada maksiat, syahwat dunia. Kita ada rasa takut. Sebagaimana telah diselamatkan oleh Allah selama bulan Ramadan. ya segala Ramadan kita sudah jaga pandangan, sudah jaga hawa nafsu, istiqamah taat, istiqamah qiyamul lail, istiqamah baca Quran. Inilah, kalau sudah mendapatkan nikmat itu, jangan sambil lupa lagi. Kalau sudah lupa, maka nanti kita orang tidak takut kembali kepada kebiasaan. Wajib kita takuti kembali kepada kufur sesudah iman, kembali kepada nifaq sesudah beriman, kembali kepada sesat sesudah hidayah, kembali kepada dosa dan maksiat sesudah menjadi suci. Takut kembali kepada malas-malasan sesudah istiqamah puasa salat malam dan qobla dan lain-lain. Perasaan itu semacam kita takut masuk neraka telah diselamatkan. Kira-kira kalau kita masuk neraka, habis itu Allah selamatkan, kita mau masuk neraka lagi? Mau masuk neraka? Takutkan? Itu perasaan takut. Bagaimana Allah selamatkan dari neraka sesudah masuk, habis itu Allah selamatkan? Kita juga ada rasa takut tidak boleh kembali dosa maksiat telah Allah selamatkan dan memimpin kita, melindungi kita selama bulan Ramadan. Jangan jadikan Ramadan hanya ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Berarti kita beribadah kepada Allah menjadi hamba Tuhan bulan, bukan hamba Tuhan semesta. Seluruh buruk manusia yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, selepas Ramadan dia kembali bersahabat dan sama setan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita sama-sama belajar ini boleh membuka hati, mendapatkan petunjuk oleh Allah, supaya kita dapat kekuatan lahir dan batin istiqamah atas Islam iman sampai akhir hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik wa barik wa barik. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Jadikanlah kami bersama orang saleh. Ya Allah, sungguh kami sangat mencintai Rasul, walaupun kami menghadapi godaan dunia, hawa nafsu, syahwat, harta, dan segala godaan yang merusakkan cintaan, yang mengganggu cintaan kami terhadap-Mu, ya Allah. Ya Allah, istiqamahkan cinta kami terhadap-Mu, istiqamahkan cinta kami terhadap Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam, supaya kami boleh mendapatkan pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ampuni segala dosa, rahmatilah kami, bimbinglah kami di dunia dan di akhirat, lindungilah kami Allah dari segala kejahatan, dari segala hawa nafsu dan segala syahwat. Ya Allah, ya Rahman Rahim, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di sini. Ya Allah, berikan kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surga-Mu, ya Allah, di surga-Mu, ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami. Ya Allah, ampuni saudara kami muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, yang hidup maupun yang telah wafat, bi rahmatika ya Rahman Rahim. Ya Allah, selamatkan kepada dunia Allah untuk saudara kami seluruh dunia yang berjalan umrah untuk membungani yang dijadikan putra putrinya. Ya Allah, berikan umrahnya makbul. Ya Allah, pulang ke tanah air, negara Brunei Darussalam, keadaan dalam keadaan suci, suci hati, bersih jiwa, mendapatkan umrah yang diterima, umrah yang makbul. Kembali kita ke tanah air, negara Brunei Darussalam dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Memimpin negerinya lagi dalam keadaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, kuatkan ya Allah dan berilah petunjuk selalu, ya Rahman Rahimin, dalam segala keputusan untuk negara dan umat Islam, ya Rabbil Alamin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, hidayahkan menteri-menterinya. Ya Allah, berilah petunjuk senantiasa mereka berjuang untuk agama-Mu, senantiasa mereka yang berjuang untuk ridha-Mu, senantiasa mereka ikhlas lahir dan batin, untuk negara Brunei Darussalam, supaya menjadi negara Brunei Darussalam negara zikir, negara Brunei Darussalam negara Al-Quran, negara Brunei Darussalam menjadi negara Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna shadaqatina wa taqabbal minna du'ana. Ya Allah, inilah permohonan kami, inilah doa kami, inilah hajat kami. Ya Allah, kami mohon di saat ini dikabulkan hajat kami, hajat zahir, hajat batin, hajat dunia, hajat akhirat. Ya Allah, terimalah ya Allah, ijabalah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, aku mohon berilah kepada kami keistimewaan akhirat Allah. Amin. Keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin. Rahasia malam Lailatul Qadar. Amin. Supaya kami boleh bebaskan diri dari neraka jahanam. Amin. Ya Allah, untuk jemaah sekalian. Amin. Keluarga kami, anaknya dan cucu. Ya Allah, aku mohon. Aku mohon ya Allah, dalam nama-Mu yang agung dan mulia, selamatkan dan bebaskan ya Allah jemaah sekalian dari siksa neraka jahanam di bulan Ramadan ini ya Allah. Dan jadikanlah kami ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran di akhirat Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. رب العالمين.